mobil mama, tua papeda di dalam sempe. Mama menyanyi puju-puju, karena mama sayang beta. Biar mama suruhku, mama selalu gendongi sampai mama buka baya suta robin. Mama susi somebody.